بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. نعم، kita sedang mempelajari kehidupan alam barzakh, beriman dengan alam barzakh yang meliputi fitnah kubur yang diikuti dengan nikmat atau adab kubur, nikmat dan adab kubur. Nah, telah kita lewati bahwa fitnah kubur merupakan fitnah yang sangat dahsyat, sedahsyat fitnah dajjal di akhir zaman, sebagaimana disifati oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian fitnah kubur meliputi sekian pembahasan. Pembahasan pertama yang telah kita lewati, pembahasan pertama, umat mana saja yang akan merasakan fitnah kubur, kesimpulannya ya, untuk umat ini jelas, dan ini tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat untuk umat ini. Adapun umat sebelumnya diperselisihkan, namun kesimpulannya yang rajih, umat-umat sebelumnya juga akan mendapatkan fitnah kubur. Karena jika umat ini merasakan fitnah kubur, padahal umat ini umat yang paling mulia dari seluruh umat yang pernah ada, umat yang paling mulia, umat ini saja, umat Muhammadiyah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasakan fitnah kubur, maka terlebih lagi umat sebelumnya. Jadi hadis Nabi alaihi wasallam, innakum tuftanuna fi quburikum wa kalian, khitab tertuju ke umat ini, kalian akan difitnah dalam kubur. Ini menunjukkan bahwa umat sebelumnya juga akan merasakan fitnah kubur, karena umat ini lebih mulia daripada umat sebelumnya. Pembahasan berikutnya, fitnah kubur berlangsung seusai penguburan. Setelah penguburan selesai, usai tuntas, fitnah kubur berlangsung. Pada hadis Anas radhiyallahu anhu, riwayat Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba, idza wudi'a fi qabri, apabila telah diletakkan dalam kuburannya, idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu dan para pengiringnya, para pengantarnya yang mengiringnya, mengantar jenazahnya ke kuburan, sudah meninggalkan dia sendirian dalam kuburan, karena penguburan sudah selesai. Wa innahu la yasma'u qur'ani 'alihim, wa innahu, dan sesungguhnya dia, mayat ini, la yasma'u, benar-benar mendengar, qur'a ni'alihim, bunyi detak sandal-sandal mereka berjalan meninggalkan kuburan. Di saat itulah atahu malakan, atahu malakani, dua malaikat mendatanginya. Yang akan dibahas nanti hadis bahwa malaikat itu namanya Munkar dan Nakir. Dua malaikat-malaikat Munkar dan Nakir mendatanginya. Fayuq'idani, kemudian dua malaikat itu mendudukkan dia untuk diuji. Fayaqulan, maka dua malaikat itu berkata kepadanya, Ma kunta taqulu fi hadzal rajuli, apa yang dulu kamu katakan fi hadzal rajuli li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tentang pria ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dulu kamu katakan tentang dia ketika di dunia tentang pria ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ammal mu'minu, adapun seorang mukmin, fayaqul, maka dia akan menjawab, ashhadu annahu abdullahi wa rasuluh, aku bersaksi bahwa sesungguhnya dia adalah hamba Allah dan rasulnya, yakni dia lulus fitnah, lulus ujian. Sabbatahullah, dikokohkan oleh Allah. Artinya hadis ini lebih singkat karena pertanyaan ujian pada fitnah kubur meliputi man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk. Ya, siapa rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Di sini diringkas hanya pertanyaan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, Undur ila mak'adika minan nar. Lihatlah kepada tempatmu di neraka, posisimu di neraka. Undur ila mak'adika minan nar, menataplah kepada posisimu di neraka. Qad abdalakallahu bihi mak'adan minal jannah. Qad abdalakallahu bihi, sungguh Allah telah menggantikanmu. Ya, qad abdalakallahu bihi, sungguh Allah telah menggantikanmu mak'ada minal jannah, dengan posisi di dalam jannah. Fayarahuma jami'an, kata Rasulullah SAW. Maka dia melihat dua-duanya. Dia lihat posisi dia di neraka dan posisinya dalam jannah. Yang di neraka telah diganti dengan yang dalam jannah. Artinya dia akan menjadi penghuni jannah karena dia lulus fitnah kubur. Wa ammal munafiqu wal kafiru, ditandai dengan baik riwayat ini. Tadi kata ini hadis Anas riwayat Al-Bukhari. Wa ammal munafiqu wal kafiru, dengan waw ataf. Nah, riwayat ini penentu. Adapun orang munafik dan orang kafir, riwayat ini dalil bahwa munafik ditanya, yakni melewati fitnah kubur. Kafir, orang kafir juga melewati fitnah kubur. Nanti akan dibahas. Ya. Tayyib. Nanti akan dibahas mengenai khilaf tentang orang kafir. Ini dalil munafik, ya, kafir, orang kafir juga ditanya, juga melewati fitnah kubur. Karena dikatakan adapun orang munafik dan orang kafir. Fa yaqulu lahu, maka dikatakan kepadanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa yang dulu kamu katakan tentang pria ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, maka dia akan menjawab, munafik itu, kafir itu akan menjawab, la adri, saya tidak tahu. Kuntu aqulu ma yaqulun nas, kuntu aqulu ma yaqulun nas, adalah dulu aku mengatakan apa yang dikatakan oleh orang-orang. Ya, adalah dulu aku ikut mengatakan apa yang dikatakan oleh orang-orang. Fayaqul, maka dikatakan kepadanya, la daraita wa la talaita, la daraita, kamu tidak tahu, tidak mengetahui, wa la talaita, la daraita wa la talaita, kami sekedar ikut-ikutan. Kamu tidak punya dasar pengetahuan. Maka wa yudrabu bimatariqa min hadidin. Wa yudrabu, dia pun dipukul, bimatariqa min hadidin, dengan palu, dengan palu yang terbuat dari hadid, dari besi. Dorbatan, pukulan, pukulan yang keras. Fayasihu sayhatan, sehingga dia berteriak, ya, teriakan histeris, sakitan. Berteriak sekeras-kerasnya. Yasma'uha man yalihi, yasma'uha man yalihi, didengar oleh makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya. Ghairas taqalain, selain jin dan manusia. Jin dan manusia tidak mendengarnya. Adapun hewan-hewan yang ada di sekitarnya mendengarnya. Ya, hanya manusia dan jin yang tidak mendengarnya, karena hikmah yang ada di balik itu. Nah, tampak dari hadis ini, kalau kalian dengar, ya, bagian awal hadis, innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabu wa innahu la yasma'u qur'ani 'alihim atahu malakan fayu'idanihi. Seorang hamba ketika telah diletakkan dalam kuburan dan para pengantarnya sudah berpaling meninggalkan dia sendirian dalam kuburan, dan dia mendengar bunyi sandal mereka, tetap sandal mereka, ya, datang menemuinya dua malaikat, kemudian mendudukkan dia, kemudian mengujinya. Jadi setelah selesai penguburan, setelah semuanya pergi, usai penguburan, dia pun didatangi oleh dua malaikat tersebut, mungkar dan nakir, dan diuji. Nah, dan pada hadis ini tampak yang lulus ujian langsung, ya, merasakan nikmat, ya, merasakannya, dia melihat, ya, posisinya dalam jannah, betapa nikmatnya dia melihat posisinya dalam jannah. Nah, dan hadis yang lain akan kita dengar nanti, dia langsung mendapatkan nikmat. Sebaliknya orang munafik, orang kafir, langsung diazab, ya. Di sini dia dipukul dengan palu dari besi, pukulan yang sangat keras yang membuat dia berteriak histeris kesakitan, dan didengar oleh makhluk-makhluk yang ada di sekelilingnya, yang ada di sekitarnya, ya, di sekeliling kuburan dia, kecuali manusia dan jin. Nah, pada hadis Al-Bara bin Azib, pada hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, hadis yang panjang, hadis ini panjang, dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, dan yang lainnya. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim dan yang lainnya. Dinilai sahih oleh Al-Albani. Dinilai sahih oleh Al-Albani dalam kitab Sahih Al-Jami'. Dalam kitab Sahih Al-Jami'. Dalam nomor hadis 1676 dan juga oleh Muqbil Al-Wadi'i dalam kitab As-Sahihul Musnad. Dalam kitab Muqbil Al-Wadi'i juga menilai sahih dalam kitab As-Sahihul Musnad. Lihat saja Musnad Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Hadis itu meriwayatkan Al-Bara bin Azim meriwayatkan bahwa kami keluar bersama Nabi alaihi salatu wassalam pada sebuah jenazah yang diantar, jenazah rajul minal ansar, seorang pria dari kalangan ansar. Kata Al-Bara bin Azim, fantahina ilal qabr. Kemudian kami sampai di kuburan, ya, di perkuburan, area perkuburan. Walamma yulhad, dan belum selesai dibuat lahatnya, liang lahatnya belum tuntas. Fa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, wa jalasna haulahu, dan kami juga duduk di sekelilingnya. Wa kaanna ala ru'usina at-tayra, kami duduk dengan tenang, seakan-akan di atas kepala-kepala kami ada burung-burung yang hinggap. Artinya tidak goyang sama sekali. Nah, sampai digambarkan seakan-akan ada burung yang hinggap. Karena burung itu akan hinggap di atas sesuatu yang diam. Apabila goyang, burung akan terbang. Menunjukkan tenang sekali mereka. Nah, dan digambarkan, diriwayatkan bahwa di tangan Nabi SAW ada uz, ada sebatang kayu yang kutufil ard. Nabi menggunakan kayu itu, ya, menusuk-nusuk di tanah. Sarafa ra'sahu, kemudian Nabi mengangkat kepalanya. Faqala ista'idhu billah min adabi qabr, dan seterusnya. Sebelum dilanjutkan, ini dalil tidak mengapa duduk bersama di area perkuburan saat menanti penguburan. Ini yani karena ada proses penggalian yang belum tuntas. Di penguburan belum bisa dilakukan karena masih menggali. Maka menunggu di situ, duduk, kemudian berbicara tentang ilmu. Seseorang yang punya ilmu menyampaikan ilmu. Ya, menyampaikan ilmu kepada yang hadir. Nah, ini puncak, ya, yang diamalkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Puncak hadis yang datang dalam masalah ini. Adapun ma'idhah di kuburan, mau'idhah di kuburan, berdiri seperti berdiri berceramah, dan itu seusai penguburan, dilakukan seusai penguburan. Nah, seseorang berceramah memberi ma'idhah, maka ini diingkari oleh Ibnu Utsaimin Al-Albani. Nah, baik. Hadis ini tidak bisa dijadikan dalil untuk itu. Itu tidak ada dalam syariat. Nah, hadis ini puncaknya apa? Nah, duduk bersama, dan bukan berdiri Nabi SAW, duduk. Hadirin para sahabat tidak duduk. Kemudian Nabi menyampaikan ilmu. Nah, bersabda. Jadi bukan berdiri dalam bentuk berceramah, berkhutbah. Dan bukan seusai pekuburan, tetapi ini memanfaatkan waktu. Karena liang lahatnya belum selesai, sambil menunggu, ya, penggalian, maka duduk bersama, dan di situ dimanfaatkan menyampaikan ilmu. Ini tidak mengapa. Adapun berceramah, ya, di kuburan, maka ini, ya, sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Jika mau berceramah di masjid, tempat berceramah di masjid, bukan di kuburan. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan di sini, ista'idzu billahi min adzabil qabr, menasihati mereka berlindunglah kalian kepada Allah dari adab kubur. Marotain atau salahkan dua kali atau tiga kali. Kemudian Nabi mengatakan, ya, mengatakan hadis yang panjang ini. Innal abdal mu'mina, seorang hamba yang beriman, idza kana fi inqita'in minad dunya, idza kana fi inqita'in minad dunya, apabila dia berada di akhir kehidupannya di dunia, wa iqbalin minal akhirah, dan menjelang dia akan menuju akhirat, yakni ajal menjemput. Nazala ilaihi malaikatun, turun kepadanya malaikat, minas samai, dari langit, biidul wujuh, wajah-wajah malaikat itu putih, ceria, ya, bercahaya. Ka'anna wujuhahum asy-syamsu, seakan-akan wujuh wajah-wajah mereka asy-syams, seakan-akan matahari yang bersinar. Ma'ahum, bersama mereka, kafanun min akfanil jannah, ada kain kafan yang dibawa oleh malaikat itu dari kain-kain kafan yang ada dalam jannah, surga. Wa hanutun min hanutil jannah, dan hanut itu adalah ramuan, campuran minyak wangi, ya, untuk mengharumi mayat. Hanut, dari hanut yang ada dalam jannah. Hatta yajlisu minhu maddal basar. Hingga mereka duduk, ya, dengan posisi darinya sejauh mata memandang. Summa yaji'u malakul maut. Kemudian datanglah malakul maut. Jadi lebih duluan turun malaikat-malaikat awan, malakul maut tersebut lebih duluan. Awan, malaikat-malaikat pembantu tugas malakul maut, lebih duluan turun membawa kain kafan dari surga dan hanut, ramuan minyak wangi dari surga, untuk mengafani dan mengharumi, ya, ruh mukmin ini tadi. Subhanallah, ya, ruhnya dikafani dan diharumi dengan hanut dari jannah. Dan di dunia jasadnya merupakan kewajiban fardu kifayah bagi kaum muslimin untuk, ya, mengafaninya. Nah, mengafaninya setelah dimandikan, dikafani, dan juga disyariatkan diharumi dengan hanur. Itu jasadnya. Nah, ruhnya dibungkus dan diharumi dengan kain kafan dan minyak wangi dari jannah. Tsumma yaji'u malakul maut. Kita lanjutkan. Kemudian datang malakul maut alaihi salam. Malakul maut alaihi salam. Adapun penamaan Izrail, maka itu tidak sabit, tidak benar dari Nabi SAW. Jadi jangan katakan malakul maut namanya adalah Izrail, itu tidak benar. Katakan malakul maut. Malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Nah, seperti pada hadis ini dalam Al-Quran, dalam surat Alif Lam Mim Sajadah. إذ يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم إذ يتوفاكم, ingatlah ketika mewafatkan kalian malakul maut, malaikat pencabut nyawa, alladhi wukkila bikum, yang ditugaskan untuk mencabut nyawa kalian. Naam. Hatta yajlisa inda ra'sihi. hingga malakul maut itu duduk di dekat kepalanya. Fayaqulu, kemudian malakul maut itu mengatakan, ayyatuhan nafsut tayyibatu, ayyatuhan nafsut tayyibatu, wahai ruh jiwa yang suci, ukhruji, keluarlah kamu. Ya, diajak keluar oleh malakul maut untuk dicabut. Ukhruji ila maghfirati min Allah, menuju ampunan Allah, waridwanin, dan ridha Allah. Ini busyra, berita gembira. Ya. Dalam Al-Qur'an dikabarkan bahwa bergantian malaikat, ya, berturut-turut malaikat memberikan busyra, ya, kepadanya. Ya, kami nahnu auliaukum fil hayati dunya, kami wali-wali pelindung dan kalian di dunia. Nah, dan diberi berita gembira akan masuk dalam jannah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia senang dan ingin segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala karena busra yang didengarinya. Fatakhruju tasilu, maka keluarlah ruhnya itu, nyawanya. Tasilu, mengalir keluar dari jasadnya. Kama tasilul qatratu, seperti halnya tasilul qatratu, mengalirnya tetesan air. Min fiyis siqa, dari mulut teko. Siqa, keluar mengalir dengan mulus dan mudah. Faya'khuduha, faya'khuduha, maka malakul maut mengambil ruh tersebut. Fa'idha akhadaha, maka apabila malakul maut telah mengambilnya, lam yada'uha fi yadih, telah malakul maut menggenggamnya, ya, lam yada'uha fi yadihi, malakul maut lam yada'uha fi yadihi tarfata 'ain, malaikat yang telah duduk sejauh mata memandang menanti tadi dengan kain kafan dan hanut dari jannah itu, a'wan, para pembantu malakul maut, mereka lam yada'uha, tidak membiarkan ruh itu fi yadihi, di tangan malakul maut, tarfata 'ain, sekejap mata, ya, tidak dibiarkan lama-lama. Hatta ya'khudhuha, hingga akhirnya mereka ambil, ya, diambil langsung dari malakul maut. Fayaj'aluha fi dzalikal kafan, kemudian para malaikat itu membungkus ruh tersebut di kafan tersebut yang telah mereka bawa dari jannah. Wa fi dzalikal hanut, dan pada hanut, ya, campuran wangi-wangian dari jannah tersebut. Wa yakhruju minha ka athyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ard. Wa yakhruju minha, maka tercium darinya, dari ruhnya itu, bau harum semerbak, ka athyabi nafhatin, ka athyabi nafhati miskin, ya, seperti bau harum semerbaknya minyak kesturi, misik, yang paling harum yang ada di muka bumi. Qal, kata Nabi alaihi salatu wasalam, fayas'aduna biha, kemudian malaikat itu membawa terbang ke atas ruh tersebut, diantar ke atas untuk menghadap Allah Ta'ala, menembus 700 langit, kita akan dengar. Fayas'aduna biha fala yamurruna, yani biha ala mala'in minal malaikati, fala yamurruna biha ala mala'in minal malaika, maka tidaklah para malaikat itu yang membawa ruh tersebut tadi melewati sekelompok malaikat dari malaikat-malaikat Allah illa qalu, kecuali kelompok malaikat tersebut yang mencium ya bau semerbak dari ruh tersebut, mereka mengatakan, berkomentar ya, bertanya, ma hadzal ruh at-tayyib, ma hadzal ruh at-tayyib, apa ini ruh yang suci, yang harum sekali. Fayaqulun, maka mereka para malaikat yang baru itu menjawab, fulanu ibnu fulan, dia adalah fulan ibnu fulan, fulan bin fulan, disebut namanya bi ahsani asma'ihi, dengan namanya yang terbaik, sebutan namanya yang terbaik, allati kanu yusammunahu biha fid dunya, yang mereka menamakannya ya, manusia memanggilnya di dunia dengan nama tersebut, namanya yang terbaik, yang dia dinamai dengan itu, dipanggil dengan itu oleh orang-orang di dunia. Nah, hatta yantahu biha ila sama'id dunya, hingga mereka malaikat itu sampai ke langit dunia, langit yang paling dekat dengan kita, langit dunia, langit yang pertama, yang paling bawah. Fayastaftihuna lahu, maka malaikat itu minta dibukakan langit, masih langit pertama, langit dunia. Fayuftahu lahum, maka dibukakanlah pintu langit buat mereka. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'i allati taliha hatta yuntaha bihi ila sama'i sabi'ah, maka dia pun diantar ya, min kulli sama, di setiap langit yang ditembusnya itu ya, diantar oleh malaikat yang ada ke langit berikutnya, kemudian minta dibukakan, dibukakan lagi, nah langit, malaikat ada di situ mengantar ke atas terus sampai akhirnya sampai ke langit yang ketujuh, langit yang paling atas ya, lapisan langit yang paling atas yang ketujuh, setelah itu habis lapisan langit, dan di atas sana apa? Di atas sana jannah, surga. Nah, tayyib, jannah, surga. Kemudian surga bagian pertengahan, jannah bagian pertengahan, dan paling atas namanya Jannatul Firdaus, diatapi oleh aras. Aras Allah Ta'ala, singgah sana aras Allah Ta'ala. Nah, itulah akhir makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas aras, di atas seluruh makhluk. Tayyib. Jadi ketika telah sampai ke langit yang ketujuh, fayaqulullahu azza wa jal, maka Allah azza wa jal mengatakan kepada para malaikat, uktubu kitab abdi fi illiyin, uktubu, tulis kitab hambaku di illiyin, wa'iduhu ila al-ard, artinya apa? Kitabnya dicatat di Illiyin, berarti dia penghuni surga. Nah, wa'iduhu ila al-ard, kemudian Allah mengatakan, dan Allah mengatakan, wa'iduhu ila al-ard, kembalikan dia ke bumi, kembalikan lagi dia ke bumi. Fa'inni minha khalaqtuhum, fa'inni minha khalaqtuhum, karena sesungguhnya aku minha, dari bumi, khalaqtuhum, aku menciptakan mereka, manusia itu. Wa fiha u'iduhum, dan aku kembalikan lagi ke bumi, ke tanah ya, setelah mati. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan dari tanah itu, dari kuburan, aku keluarkan kembali yang ya, kesekian kalinya. Yani dihidupkan dan dibangkitkan kembali nanti di hari kiamat. Fatu'adu ruhuhu fi jasadih. Fatu'adu ruhuhu fi jasadih. Maka ruhnya dibawa lagi turun oleh malaikat. Setelah menghadap Allah SWT dan Allah mengatakan dari tulis kitabnya di Illiyin. Kemudian Allah perintahkan turunkan kembali. Ya, ke tanah. Untuk dimasukkan kembali ke jasadnya. Fatu'adu ruhu dibawa lagi turun oleh malaikat itu diantar turun. Fatu'adu ruhu fi jasadih. Maka ruhnya dimasukkan kembali dalam jasadnya. Fayatihi malakan. Nah, kita kaitkan hadis ini dengan hadis Anas tadi. Prosesnya ini ketika orang-orang sudah, ya, sudah pergi meninggalkan. Ya, ini prosesnya ketika sudah selesai penguburan, sudah ditutup kuburan selesai tuntas. Orang-orang meninggalkan, ya, pada hadis Anas tadi. Nah, maka datanglah menemui dia. Fayatihi malakan, datang kepadanya dua malaikat dalam keadaan ruh dalam jasad lagi. Berdasarkan hadis Al-Bara' ini, malaikat, dua malaikat itu datang, ya, untuk menguji dia dalam keadaan ruhnya sudah dalam jasad lagi karena dimasukkan lagi. Nah, fayujlisanihi, maka dua malaikat muka dan akhir mendudukkan dia. Fayaqulani lahu, ya, kemudian mengatakan kepadanya, ah, ini lengkap, ya, pertanyaan-pertanyaannya lengkap. Man rabbuk, siapa rabbmu? Fayaqulu, maka dia menjawab, Rabbi Allahu, Rabbku adalah Allah. Fayaqulani lahu, kemudian malaikat munkar dan nakir mengatakan lagi kepadanya, Madinuk, apa agamamu? Fayaqulu, dini al-Islam, agamaku Islam. Fayaqulani lahu, kemudian malaikat munkar dan nakir bertanya lagi kepadanya, Mahadar rajulu alladhi bu'itha fikum, mahadar rajulu alladhi bu'itha fikum, apa yang kamu katakan, yang kau yakini tentang pria ini yang diutus di tengah-tengah kalian, itu Muhammad SAW. Fayaqul, maka dia menjawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Rasul, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu, maka dua malaikat itu mengatakan kepadanya, wa ma ilmuka, apa ilmumu? Fayaqul, maka dia menjawab, qara'tu kitab Allah fa'amantu bihi wa saddaqtu. Qara'tu kitab Allah, aku membaca kitab Allah, fa'amantu bihi, kitab Allah Al-Quran, aku beriman dengannya, wa saddaqtu, dan aku, ya, membenarkan. Jadi dia beriman, dasarnya ilmu. Fayunadi munadin minas sama, maka ada yang bersuara, ya, ada teriakan suara dari langit, an sadaqa abdi, telah benar hambaku, telah jujur hambaku, lulus ujian dia, an sadaqa abdi, sadaqa abdi, hambaku telah jujur. Fa'afrisuhu minal jannah, fa'afrisuhu minal jannah, bentangkan tempat tidur dari jannah buat dia, firasy, ya, alak tidur, kasur dari jannah. Wa'albisuhu minal jannah, pakaikan dia pakaian dari jannah, surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan dia pintu menuju jannah. Bukan untuk masuk dalam jannah, tidak. Tapi pintu, ya, yang menembus dalam jannah dibuka sehingga dia bisa melihatnya. Dan fayatihi min rauhiha wa tibiha, pada hadis Anas tadi kita lewati, dia melihat posisinya dalam jannah. Di sini dibukakan pintu jannah, fayatihi min rauhiha wa tibiha, maka datang masuk ke kuburannya hembusan, ya, hembusan dari jannah, bau harumnya jannah, ya, tercium olehnya, oleh dia. Sehingga, naam, kuburannya jadi harum semerbak, ya, dan nyaman karena hembusan dari jannah tersebut, hembusan, ya, yang sejuk dan harum dari jannah. Wa yusrahu lahu fi qabri, dan dilonggarkan kuburannya, dilonggarkan kuburannya. Maddal basar, dilonggarkan, diperluas, ya, kuburannya sejauh mata memandang. Jadi kuburannya digambarkan ibaratnya raudhatun min riyadil jannah, bagaikan taman dari taman-taman surga. Nah, ini nikmat kubur. Itu langsung. Jadi setelah lulus ujian langsung nikmat kubur. Nah. Qala wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi, dan datang menemui dia sosok pria hasanul wajhi, wajahnya bagus. Ya, tampan, menarik, memikat. Hasanul thiyab, menyenangkan. Hasanul thiyab, pakaiannya bagus, indah, menyenangkan. Thayyibur rih, baunya, aromanya harum semerbak. Fayaqul, sosok pria itu mengatakan, abshir, bergembiralah kamu. Billadhi yasurruka, abshir billadhi yasurruka, bergembiralah kamu dengan apa yang akan membahagiakanmu. Billadhi yasurruka hadha, hadha yaumuka, hadha yaumuka, ini harimu. Alladhi kunta tu'adu, ini harimu yang dulu kamu dijanji, engkau dapat sekarang. Fayaqul lahu, maka mukmin ini heran, dia bertanya kepadanya, man anta, siapa kamu? Sosok pria tadi, siapa kamu? Fawajhuka, maka wajahmu, alwajhu yaji'u bil khair, wajahmu datang membawa kebaikan. Siapa kamu? Ya, wajahmu, wajah yang membawa kebaikan. Fayaqulu, maka sosok pria itu mengatakan, ana amaluka salih, saya amal salihmu. Coba, Allah mewujudkan amal salih dalam bentuk apa? Sosok laki-laki. Nah, wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah maha kuasa atas segala sesuatu, saya amal salih. Nah, fayaqul, maka kata dia, Rabb, wahai Rabbku, aqimis sa'ah, tegakkan kiamat sekarang. Tidak sabar dia. Nah, sudah merasakan taman surga, ingin cepat-cepat masuk jannah. Nah, ya, tegakkan kiamat sekarang, kata dia. Rabb, wahai Rabbku, Rabbi, aqimis sa'ah, wahai Rabbku, tegakkan kiamat sekarang. Hatta arji'a ila ahli, agar aku bisa kembali berjumpa dengan keluargaku, wa mali, dan hartaku. Sampai di sini, ya, riwayat tentang mukmin. Nah, jika kita tidak baca riwayat tentang kafir sampai maghrib. Nah, jadi kita potong dulu sampai di sini. Baik, lanjutannya untuk nasibnya yang kafir, yang munafik, akan saya bacakan lengkap juga insyaallah pertemuan berikutnya. Fadlu jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, bihamdika la ilaha illa anta.